تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل ناس من أصحابه. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan wisal di bulan Ramadan. Maka ada sekelompok manusia dari para sahabat melakukan puasa wisal. Faqala lau mudda fi syahri fawasaltu wisalan yada'ul muta'ammikuna ta'ammuqahum inni adillu yut'imuni rabbi wa yaskini. Nah, ini tambahan faedah ya. Jadi Nabi sudah menegaskan tidak boleh puasa wisal. Ternyata ada sahabat yang ingin mengikuti Nabi. Nabi melakukan puasa. Kemudian Nabi berkata, dikata bulan ini masih panjang, belum berakhir. Saya akan sambung lagi puasa itu. Supaya orang-orang yang berlebih-lebihan itu meninggalkan berlebih-lebihannya. Itu dianggap ta'amuk, berlebihan oleh Nabi. Jadi bahasa berlebihan itu bahasa celaan ya. Karena telah syah di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanattiun. Celakalah orang-orang yang tanattu. Tanattu itu ta'amuk berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi bahasanya di sini yada'ul muta'ammiquna ta'ammuqahum. Sehingga orang-orang yang ta'amuk itu orang-orang yang ekstrim meninggalkan sikap ekstrimnya. Iya. Jadi dalam ibadah saja berlebihan itu oleh Nabi dicela. Oleh Nabi SAW hal itu dicela.